بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا مما ننبه عليه أن هذا الإرهاب له مظاهر وله صور، فمن مظاهره التكفير، وهذا التكفير الذي ذكرناه كما ذكرنا من كلام أبي محمد العدناني وأيمن الظواهري، ذكرنا أن هذا التكفير إنما هو في البداية، وهو أول أعمال الإرهاب والعنف، ثم يأتي بعد التكفير يأتي التفجير، وتأتي الاغتيالات، وتأتي الانقلابات العسكرية، وتأتي الثورات الشعبية، وتأتي أشياء كثيرة جدا أغلبها متفرعة من التكفير، أغلبها متفرع من التكفير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara yang penting untuk kami sampaikan terkait dengan terorisme dan radikalisme ini, bahwa terorisme dan radikalisme mempunyai beberapa fenomena dan gambaran-gambaran nyata dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah at-takfir, permudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Hal ini telah kami jelaskan sebelumnya, termasuk apa yang disampaikan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi, Ayman Abdawahiri, dan yang lainnya. Dan kami tekankan di sini bahwa permasalahan takfir ini merupakan permasalahan yang mengawali dari gerakan mereka. Pertama kalinya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian mereka akan tindak lanjuti dengan melakukan teror dan berbagai perbuatan-perbuatan radikalisme. Mereka akan melakukan pembunuhan, mereka akan melakukan peledakan, bahkan pemberontakan pun jika memang dirasa mampu untuk mereka lakukan, mereka akan lakukan pemberontakan atau kudeta berdarah. Ini semua, saudara-saudaraku sekalian, merupakan cabang dari at-takfir. Apa yang kami sebutkan dari pembunuhan, peledakan, pemberontakan, kudeta, dan yang semisalnya ini merupakan kelanjutan dari at-takfir. Maka dari itu, ideologi takfir ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin. هذا الإرهاب وهذا الفكر الفاسد له أسباب، ونحن نحكي بعض أسبابه ليعين المسلم على تجنبه وعلاجه، تجنبه قبل أن يحدث وعلاجه بعد أن يحدث. ألا وإن من أخطر أسباب انتشار التكفير انتشار الكتب التي تتكلم عن التكفير، Nah. Terorisme dan radikalisme ini merupakan pemikiran dan ideologi yang sangat rusak dan membahayakan. Tentunya ini semua ada sebab-sebabnya, tidaklah terjadi begitu saja. Maka insya Allah kami akan sebutkan sebab-sebab terjadinya terorisme dan radikalisme ini dalam rangka untuk membantu seorang muslim dalam membentengi diri dari terorisme dan radikalisme ini sebelum menimpa dia, dan juga sebagai penanganan, pengobatan yang sekiranya dapat membantu seorang muslim ketika dia telah terjebak dan terperangkap dalam jaring-jaring terorisme dan radikalisme ini. Di antara sebab terbesar tersebarnya terorisme dan radikalisme ini adalah intisyarul kutub, tersebarnya buku-buku yang memuat ideologi atau pemikiran teroris dan radikalis ini. Keberadaan buku-buku di tengah-tengah kaum muslimin yang sangat berbahaya ini dapat menjadikan seorang muslim, terkhusus pemuda yang semangat di dalam menjalankan agama ini, terpengaruh dengannya, meyakini isi dari buku tersebut, dan bertindak, berperilaku dengan apa yang telah ia baca. Wa hadha yajurruna ila mas'alatin muhimmah tanfa' jami' al-muslimin wa la siyama al-shabab. وهي أنه يجب على المسلم أن يتحرى الكتب التي يقرأها ويتحرى الدعاة، يتحرى سماع أو يتحرى المنهج الذي يسير عليه الداعية. ليس كل كتاب تقرأه، وليس كل شخص تسمع له. اقرأ الكتب النافعة واجتنب الكتب الضارة، فإن المكاتب تعج بالكتب وفيها ما يصلح وفيها ما لا يصلح. فبعض الكتب تتكلم عن بعض البدع، وبعض الكتب تتكلم عن السحر، بعض الكتب تتكلم عن فلسفة، بعض الكتب تتكلم عن تحكيم العقل، بعض الكتب تتحدث عن تحزب، بعض الكتب تتحدث عن الرافضة، بعض الكتب تنشر فكر الخوارج، بعض الكتب تنشر فكر الرافضة، بعض الكتب تنشر فكر المتحزبين. فإذا ما كل كتاب تقرأه، ولذلك قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظر، أو فانظروا عمن تأخذون دينكم. Dari sini ada permasalahan penting yang perlu kita perhatikan, terkhusus para pemuda, bahwa wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dan selektif di dalam memilih buku yang akan dibaca. tidaklah semua buku itu patut untuk dibaca. Maka setiap muslim yang gemar membaca, hendaknya selektif di dalam memilih buku yang akan dibacanya. Selektif pula di dalam melihat siapa penulis dari buku tersebut. Demikian pula ketika ingin mendengarkan ceramah-ceramah dari seorang da'i, hendaknya juga melihat dan selektif siapa da'i yang akan ia dengarkan ceramahnya itu. Bacalah buku-buku yang bermanfaat, yang benar-benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan tinggalkanlah buku-buku yang membahayakan. Karena antum semua perlu tahu bahwa toko-toko buku atau perpustakaan-perpustakaan atau percetakan-percetakan di dalam mencetak buku-bukunya, maka buku-buku tersebut bermacam-macam. Mana yang mereka harapkan laku di pasaran, maka itulah yang mereka cetak atau mereka jual. Terkadang berbicara tentang permasalahan bid'ah, terkadang berbicara tentang permasalahan sihir, terkadang berbicara tentang pengagungan akal, terkadang berbicara tentang rafidhah dan peringatan dari rafidhah, terkadang berbicara tentang khawarij. Intinya buku itu bermacam-macam jenisnya. Maka siapapun dari kita, dari kaum muslimin, terkhusus para pemuda, untuk berhati-hati, untuk selektif di dalam memilih buku yang akan ia baca. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan suatu nasihat yang sangat berharga bagi kita semua. Beliau berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini yang kalian belajar, yang kalian pelajari adalah bagian dari agama. "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Maka lihatlah, selektiflah dari siapa kalian mengambil atau mempelajari agama kalian. ومن هذه الكتب التي انتشرت في مجتمعات المسلمين وهي تشتمل على التكفير كتب سيد قطب تاريخه لا يؤهله إلى أن يكون مرجعا لكثير من الناس لتنتشر كتبه في مشارق الأرض ومغاربها. كتبه اشتملت على تكفير المجتمعات، فهو يعتقد أن المجتمعات ارتدت وعادت إلى ما كانت عليه قبل الإسلام، ويعتقد أن هذه المساجد صارت معابد جاهلية، ويكفر من فيها وعلى رأس هؤلاء المؤذنين، نسأل الله السلامة والعافية، تكفير أخبث من تكفير الخوارج. لأن الخوارج يكفرون بالمعصية، وهذا يكفر بدون أي معصية. الأصل في الناس عنده أنهم كفار، إلى غير ذلك من الأشياء التي ارتكبها سيد قطب وجناها في حق الإسلام والمسلمين، وكتبه منشورة الآن في الدول العربية، وبعض كتبه طبعت إلى أكثر من 30 طبعة ولسيد قطب متعصبون متعصبون يدافعون عنه وينشرون له ويمدحونه مدحا كبيرا ويصورونه أنه مجدد. ويسير على هذا الفكر فكر سيد قطب جماعة من أتباعه ومعجبيه من المفتونين به أمثال سفر الحوالي كان سلمان العودة أمثال كثير من هؤلاء الذين هم مفتونون به أمثال بن سرور محمد بن سرور كتبهم هؤلاء فيها تكفير. فانتشار هذه الكتب بين الناس مع اختلاف طريقة وتنوع الأساليب وأسلوب الخداع الذي خدعوا به الشباب استطاعت هذه الكتب أن تنتشر انتشارا كبيرا جدا حتى إنها وصلت إلى مكان بعيد من بلاد المسلمين وتربت عليها جماعات السرورية تتلمذت على كتب سيد قطب القطبية على كتب سيد قطب القاعدة على كتب سيد قطب أيمن الظواهري أبو محمد المقدسي كلهم يعترفون أنهم تتلمذوا على كتب سيد قطب أسامة بن لادن يعترف أنه تتلمذ على كتب سيد قطب. هذه كتب موجودة الآن منتشرة في المكاتب. يجب على الحكومات على الدعاة على طلبة العلم أن يحذروا من هذه الكتب لأنها تنشر فكر الخوارج في مجتمعاتنا. Di antara buku-buku yang sangat gencar di dalam menebarkan paham takfir ini adalah buku-buku yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Sangat banyak buku-bukunya yang tersebar di pelosok dunia ini. Dalam kondisi buku-buku tersebut sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Di antara buku-buku tersebut terdapat penegasan tentang kafirnya seluruh masyarakat umat manusia yang ada ini, yang dalam bahasa kita adalah masyarakat kaum muslimin. Sayyid Qutb mengatakan bahwa semua masyarakat yang ada ini telah murtad dan kehidupan mereka kembali sebagaimana kehidupan sebelum datangnya Islam, yakni kehidupan jahiliyah. Masjid-masjid mereka yang ada sekarang ini adalah ma'abid jahiliyah, tempat ibadah, tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Dia mengkafirkan kaum muslimin, terkhusus para muadzinin yang setiap saat mengumandangkan azan. Kalau kita perhatikan ideologi takfir yang ada pada Sayyid Qutb ini, maka sungguh lebih berbahaya dari takfir yang ada pada orang-orang khawarij zaman dahulu. Orang-orang khawarij zaman dahulu, mereka mengkafirkan seseorang karena kemaksiatan. Ketika seseorang melakukan dosa besar, maka mereka kafirkan dan mereka keluarkan dia dari Islam. Namun apa yang dilakukan oleh Sayyid Qutb lebih dari itu. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, kalau kita perhatikan di dunia Islam ini, maka buku-buku Sayyid Qutb benar-benar tersebar luas. Dan ini sungguh sangat berbahaya bagi siapapun yang menginginkan keamanan, ketentraman, dan jauh dari gerakan-gerakan terorisme dan radikalisme. Di samping itu, Said Qutb juga mempunyai para pengikut yang sangat fanatik kepadanya, senantiasa mengeluk-elukkan dia, membelanya, bahkan menobatkan bahwa dia adalah seorang mujaddid pembaharu di masa ini. Sebagian buku dari Said Qutb terus dicetak dan dicetak, sebagiannya mencapai pada cetakan yang ke-30, menunjukkan buku-buku tersebut laris manis di tengah-tengah kaum muslimin dalam kondisi buku-buku itu mengandung racun yang sangat berbahaya. Di antara orang-orang yang banyak membaca buku-buku Said Qutb dan terpengaruh dengan pemikirannya serta menyampaikan, mendakwahkan pemikiran Said Qutb adalah Safar Al-Hawali, Salman Al-Audah, Muhammad Surur Zain Al-Abidin, dan yang semisal dengan mereka. Mereka pun mempunyai karya tulis-karya tulis yang di dalamnya mengandung penanaman ideologi takfir yang sangat berbahaya pula. Mereka cetak buku-buku tersebut dengan tampilan-tampilan yang menarik bagi yang menarik pemuda-pemuda kaum muslimin. Bahkan buku-buku mereka terus tersebar hingga di pelosok jauh di sana. Buku-buku Said Qutb dan tokoh-tokoh yang mengikutinya banyak lahir dari buku-buku itu, kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok khawarij yang sangat berbahaya bagi umat ini. Dari buku-buku Said Qutb banyak lahir jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, gerakan-gerakan yang sangat berbahaya. Di antaranya adalah kelompok Sururiyah, berikutnya kelompok Qutbiyah, demikian pula kelompok Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, Abu Muhammad Al-Maqdisi, Usama bin Laden, mereka semua mengakui bahwa mereka terlahir dari buku-buku Said Qutb ini. Maka dari itu, wajib bagi kita semua, pemerintah kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, para penuntut ilmu, dan siapapun dari kita, wajib untuk berhati-hati dari buku-buku Said Qutb dan juga buku-buku yang semakna dengan buku-buku Said Qutb ini. Wa min hadhihi al-asbab aidan ma'a انتشار الكتب أيضا انتشار المواقع الإلكترونية. المواقع الإلكترونية كثيرة الآن، وكثير من الشباب قد يتأثر بهذا الفكر الفاسد مع أنه لم يقرأ كتابا، إلا أنه دخل على هذه المواقع، دخل عليها فنهل مما فيها من سموم وانحرافات فكرية، وإذا به يكفر المجتمعات لأنه دخل على مثل هذه المواقع. وهكذا أيضا بالنسبة لجلساء السوء، فقد تجلس مع شخص تكفيري ينظر للمجتمعات بنظرة سيد قطب، فمثل هؤلاء تحذر منهم وتحذر منهم ولا تجالسهم، لأنهم يفسدون العقول بشبهات ضعيفة، بشبهات ضعيفة لكنها قد تؤثر على بعض الناس من المبتدئين أو الضعفاء العلم. فمن هنا يحذر أهل السنة من أهل البدع. أهل البدع تحذير منهم، حذر منهم، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة تحذير من البدع. نعم. Di antara sebabnya pula adalah tersebarnya situs-situs yang ada di dunia maya. Berapa banyak dari para pemuda kaum muslimin yang terjerumus ke dalam ideologi takfir, menjadi teroris, bertindak radikalisme ketika terbiasa mengunjungi situs-situs teroris atau situs-situs yang bernuansa takfir. Dalam kondisi dia tidak pernah belajar menuntut ilmu kepada seorang alim, sehingga mudah baginya untuk tersusupi syubhat. Dia pun terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran takfir tersebut dan bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan siapa saja yang dianggapnya sebagai seorang kafir. Dari sini pula penting bagi kita untuk menjauhkan diri dari teman-teman duduk yang jelek. Kawan-kawan yang mempunyai ideologi takfir, ketika duduk bersanding dengannya, dengan mudah dia keluarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir bahwa masyarakat yang ada ini adalah masyarakat jahiliyah. Mereka adalah orang-orang kafir dan syubhat-syubhat lemah lainnya. Kita anggap syubhat-syubhat tersebut adalah syubhat yang lemah karena memang dia lemah. Namun ketika syubhat-syubhat ini mengenai para pemula atau orang-orang yang lemah akalnya, dengan mudah syubhat itu masuk ke kepala mereka dan dapat menjadikannya sebagai orang-orang yang berideologi takfir, bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Maka dari itu wajib bagi kita semua kaum muslimin untuk memperingatkan saudara-saudara kita dari orang-orang yang mempunyai ideologi takfir ini. Wajib bagi kita semua untuk memperingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin dari seluruh ahlul bid'ah, terkhusus mereka yang terlibat dalam gerakan teror, yang terlibat dalam gerakan-gerakan yang berbau radikalisme, karena mereka amat berbahaya bagi kaum muslimin. نأتي في آخر المطاف إلى علاج هذا الانحراف. ما هي السبل التي نعالج بها هذا الانحراف الفكري؟ وتقريبا هذا هو الموافق لعنوان المحاضرة: الهدي الإسلامي في مكافحة الإرهاب لحماية الدين والبلاد. عرفنا كيف يفسد هؤلاء، يفسدون الدين والبلاد من حيث التكفير والإفساد في الأرض. طيب، السؤال: ما هو علاج أو كيف يعالج هذا الأمر عند أهل السنة؟ الجواب وبالله التوفيق أن علاج البدع والضلالات والانحرافات يكون برجوع الناس إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وتعالج هذه الانحرافات بالدعوة إلى الوسطية، التوسط ما بين الغلو وما بين الجفاء. ما من أمر إلا وتجد فيه ثلاثة أقوال: إما قول بالغلو، وإما قول بالدلو، وإما قول بالوسط. ثلاثة أقوال. ومن أجل زيادة التوضيح في هذه المسألة نضرب مثال بالعلماء. العلماء الناس فيهم على ثلاثة أقسام: منهم من يسب العلماء ويشتمهم ويرى أنهم سبب نكبة المسلمين، ويرى أنهم عملاء للسلاطين، وأنهم وأنهم إلى غير ذلك. ومن الناس من يحب العلماء حبا شديدا إلى درجة أنه يستقبل منهم كل شيء، حتى إنه لا يميز بين الحق والباطل. وقسم ثالث: الذين أعطوا العلماء مرتبتهم ويحبونهم ويجلونهم، وليس كما ليس كالذين يسبون العلماء، ولكنهم في نفس الوقت أيضا هؤلاء يحبون العلماء ويحترمونهم، لكنهم لا يرفعونهم فوق منزلتهم، لا يقدمون أقوالهم على النصوص، ولا يتبعونهم اتباع أعمى. وأيضا مثل مثل المقابر، المقابر الناس فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول: منهم من يهين المقابر فيبني عليها الطرقات، ويبني عليها المدارس، ويبني عليها المرافق الحكومية، ويبني عليها البيوت. ومنهم من وقف في الموقف الثاني، يعظمها ويبالغ فيها لدرجة أنه عبدها من دون الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث وسط: نحترم المقابر ولكننا لا نرفعها فوق منزلتها. وسط. أهل السنة دعوتهم وسطية دائما. نعم. Dan akhir dari pembahasan kita ini seputar bagaimana upaya kita untuk menangkal radikalisme, terorisme, dan berbagai penyimpangan ini. Kiat-kiat apakah yang sekiranya dapat menyelamatkan kita atau membentengi kita dari ini semua? Maka pembahasan yang terakhir ini sangat erat kaitannya dengan judul yang sudah kita ketahui bersama, yaitu tuntunan Islam dalam menangkal radikalisme untuk menjaga keutuhan agama dan negara. Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mempunyai kiat-kiat yang sangat tepat di dalam menangkal dan menanggulangi radikalisme dan terorisme ini. Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan ini semua, radikalisme, terorisme, termasuk dari jenis bid'ah yang membahayakan umat, sehingga upaya utama untuk menyelamatkan umat dari bid'ah ini adalah dengan membimbing mereka agar kembali kepada kitabullah, kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada bimbingan para ulama salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan generasi terbaik umat ini. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas prinsip pertengahan. tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan, akan tetapi senantiasa berada pada prinsip al-wasatiyah, yaitu prinsip pertengahan dalam setiap permasalahan agama ini. Untuk lebih memudahkan, kami akan beri contoh dengan sikap dengan beberapa hal. Di antaranya adalah di dalam menyikapi ulama. Sebagian manusia ada yang sangat benci terhadap ulama, melecehkannya, meremehkannya, mencelanya, bahkan tidak jarang menuduh para ulama tersebut sebagai kaki tangan pemerintah, jongos-jongos pemerintah. Kelompok yang kedua, sebagian manusia menghormati ulama, mencintai ulama, namun sangat berlebihan di dalam mencintai para ulama, sehingga semua yang datang dari ulama diterima, tidak lagi disaring, tidak lagi diperhatikan apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Kelompok yang kedua ini benar-benar fanatik buta terhadap ulama. Maka kelompok yang pertama terjatuh dalam perbuatan jafa, perbuatan meremehkan, melecehkan ulama, sedangkan kelompok yang kedua terjatuh dalam perbuatan ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan ulama. Adapun kelompok yang ketiga adalah kelompok pertengahan, yaitu orang-orang yang memuliakan ulama, menghormati mereka, mengerti kedudukan mereka, mengembalikan berbagai permasalahan umat ini kepada mereka, namun tidak fanatik buta terhadap mereka, tidak pula mendahulukan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi daripada ucapan para ulama tersebut. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok pertengahan, dan inilah sesungguhnya kelompok yang berada di atas kebenaran. Contoh yang kedua terkait dengan kuburan. Kelompok yang pertama meremehkan dan menghinakan kuburan, yang di situ terdapat jasad atau mayat-mayat kaum muslimin. Dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dihormati, sehingga meskipun pada asalnya adalah kuburan, dengan mudahnya dibuat, dirubah menjadi jalanan, dibangun di atasnya rumah dan lain sebagainya, betul-betul menghinakan kuburan dan mayat yang ada di dalamnya. Kelompok yang kedua berlebihan, terjatuh dalam perbuatan ghulu, mengagungkan kuburan-kuburan tersebut, bahkan menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kelompok yang ketiga adalah kelompok pertengahan, yang berupaya untuk tidak menghinakan kuburan tersebut, memposisikan kuburan sebagai kuburan, sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membangun di atasnya sebuah bangunan, tidak menjadikannya sebagai jalanan, namun tetap diposisikan sebagai kuburan. Di sisi lain, tidak mengagungkan kuburan tersebut, tidak menjadikannya sebagai tempat ibadah, tidak menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa mengikuti Al-Quran was sunnah dan bimbingan para ulama salaf, senantiasa langkah-langkah mereka berada di pertengahan antara sikap bermudah-mudahan, sikap meremehkan, dan sikap berlebih-lebihan. Wa awla an-nas bi hadhihi al-awsaf annahum yatamassakuna bil kitab was sunnah wa tariqah as-salaf as-salih min as-sahaba wat-tabi'in tabi' at-tabi'in radiyallahu anhum jami'an. Awla an-nas bi hadhihi al-awsaf hum as-salafiyyun, ahli as-sunnah wal jama'ah, da'wa as-salafiyyah, li'annahum bihaqq wa haqiqah أبعد الناس عن الإرهاب وأنظفهم وأنزههم عن الإرهاب، لأن كتبهم تتبرأ من هذا الإرهاب. الإرهاب ما هو؟ تكفير المسلمين وسفك دمائهم واستحلال أموالهم والخروج على جماعتهم. وكتب كتب الدعوة السلفية وكتب أئمة السلفيين تتبرأ من هذا، تتبرأ من تكفير المسلمين وتكفير واستحلال أموالهم ودمائهم وخروج على جماعتهم. كتب العقيدة تتبرأ من هذا. كتاب الواسطية لشيخ الإسلام تيمية يتبرأ من طريقة تكفير المسلمين، تكفير المسلمين عموما. وهكذا فأفضل وأولى الناس بهذا الوصف هم أهل السنة. فلذلك من أراد أن يسلم من شر هذه الانحرافات عليه بلزوم الطريقة السلفية، طريقة الأئمة من الصحابة والتابعين تبع التابعين وما بعدهم من أهل العلم والأهل الفقه وأهل الحديث، ولزوم طريقتهم سير على منهاجهم. هذا ما يتعلق بعلاج هذا الفكر. أيضا من أسباب علاج هذا الفكر أيضا التحذير من هذه الطرق، تحذير من طرق التكفيريين وبيان ما هم عليه من الضلال والانحراف، وأن تقوم الحكومات بما أوجب الله عليها من جهة سحب هذه الكتب من المكاتب. الآن أنتم تعرفون أن بعض الحكومات العربية ومنها دولة المملكة العربية السعودية وفقها الله تفطنت لشر هذه الكتب موجودة في المكاتب. عرفت أن أكثر هذه الكتب يعني دخلت باسم الدين وباسم العلم وباسم كذا، ثم تبين لها أن هذه الكتب تنشر السم الزعاف بين أبناء البلد حتى يصيروا خوارج على البلد وعلى جماعة المسلمين. فيجب على الحكومات أن تنتبه لهذا وأن تستفيد من هذا العمل، أن تسحب كتب أهل الضلال، كتب سيد قطب، كتب القرضاوي، كتب هؤلاء، تسحبهم من المكاتب، تحذر منهم، تمنعهم، من أجل أن تسلم من انحرافهم. Orang-orang yang paling utama menyandang al-wasatiyah ini adalah as-salafiyun, ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berusaha berjalan di atas manhaj dan prinsip generasi terbaik umat ini. Karena diakui ataupun tidak, kitab-kitab mereka sangat jauh dari radikalisme dan terorisme. Kitab-kitab mereka bersih dari ideologi dan pemahaman terorisme dan radikalisme. Bahkan kitab-kitab para ulama tersebut berlepas diri dari semua itu. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan kitab-kitab yang menjelaskan dan memerangi tentang terorisme dan radikalisme ini. Kitab-kitab mereka betul-betul berlepas diri dari ideologi takfir, mengkafirkan kaum muslimin, menjelaskan tentang bahayanya perbuatan khuruj, memberontak, tidak taat kepada pemerintah kaum muslimin, dan prinsip-prinsip penting lainnya yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Di antara contoh dari kitab-kitab ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah kitab Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang mulia yang di antara isinya adalah berlepas diri dari takfirul muslimin, dari sikap bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Maka dari itu, siapa saja yang menginginkan untuk selamat dari fitnah ini, siapa saja yang menginginkan untuk terhindar dari ideologi teroris, ideologi yang berbau radikalisme, maka hendaknya benar-benar berpegang teguh dengan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan jalannya A'immatud Da'wah As-Salafiyah, berpegang teguh dengan jalannya orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian pula di antara upaya untuk menangkal dan membentengi diri dari terorisme dan radikalisme ini, hendaknya kaum muslimin benar-benar waspada dan berhati-hati dari berbagai gerakan-gerakan yang berbau teroris ataupun berbau radikalisme ini. Hendaknya kaum muslimin saling memperingatkan satu dengan yang lainnya tentang bahayanya orang-orang yang mempunyai pemahaman takfir ini. Saling memperingatkan dari buku-buku mereka. Karena memang sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, buku-buku mereka sangat berbahaya. Dari sini harapannya pemerintah kaum muslimin berperan andil di dalam menangkal gerakan radikalisme dan terorisme ini, di antaranya dengan benar-benar selektif di dalam memberikan izin terbit buku-buku yang beredar di pasaran. Berapa banyak buku-buku sesat, buku-buku yang membawa dan mengusung ideologi-ideologi takfir, ideologi-ideologi khawarij, ideologi-ideologi teroris, namun dengan mudah dijual dan dibeli di toko-toko buku. Dengan mudah anak-anak kaum muslimin membeli dan membacanya. Oleh karena itu, pemerintah kaum muslimin harapannya benar-benar sadar akan bahaya ini. Sebagaimana yang telah diawali oleh pemerintah Saudi Arabia yang mulai tanggap akan bahaya buku-buku yang beredar di tengah-tengah masyarakat mereka. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencekal buku-buku yang membahayakan itu, untuk melarang penerbitan buku-buku yang berbahaya itu, semata-mata untuk membentengi dan menjaga keutuhan agama dan juga negara. Di antara buku-buku yang berbahaya sebagaimana telah kami sebutkan adalah karya tulis Sayyid Qutb, dan tidak kalah pula karya tulis Yusuf Al-Qaradawi yang juga sangat membahayakan para pemuda kaum muslimin. Wa aidan nunabbih ila anna kutub al-irhab أو مصادر الإرهاب التي ينبغي تجفيف منابعها ليس خاصة أو ليس خاصا أو ليس محصورا بكتب قاعدة وداعش، بل الإرهاب أوسع من هذا، فكل ما يدخل الخوف في قلوب المسلمين وكل ما يكفرهم بدون حق أدنى حق وكل ما يخرج على جماعتهم بالباطل والظلم فإنه يكون من هذا الإرهاب. ومن ذلك الإرهاب الشيعي، إرهاب الشيعة، الشيعة الرافضة اثنا عشرية أكبر إرهابيين على مدى التاريخ، خياناتهم للإسلام والمسلمين وإعانتهم للكفار وعلى المسلمين، إعانتهم الكفار على المسلمين، وكذلك قلقلة الأوضاع في بلاد المسلمين، هذا كله أمر يشهد به التاريخ. ومن ذلك ما فعله الرافضة الاثنا عشرية في بلد الله الحرام، حيث أرادوا أن يفسدوا في بلد الله الحرام، بل وأفسدوا وعلى مدى أحداث متكررة في عدة سنوات، 1407 1406 وحاولوا أيضا 8 و9 عدة سنوات، يعني هذا قبل 30 سنة وما حولها، أفسدوا، قتلوا الحجاج وخوفوا الآمنين وأفسدوا في بلد الله الحرام وفعلوا أشياء لا يمكن أن ينساها التاريخ. ألف شيخنا والدنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رسالة باسم الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، ذكر فيها بعض جنايات هذا الرجل على التاريخ أو على بلد الله الحرام وعلى أرض الحرمين عموما. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى قصصا وأحداثا وذكر حكم ذلك، فهذه صورة من صور الإرهاب في بارك الله فيكم في مجتمعات المسلمين. اليوم الشيعة الاثنا عشرية يكررون هذه الأحداث لكنها على صورة مختلفة، فهم إرهابيون، الشيعة الاثنا عشرية إرهابيون يصنعون الإرهاب في العراق وإرهابيون يصنعون الإرهاب في سوريا وإرهابيون يصنعون الإرهاب في لبنان وإرهابيون ويصنعون الإرهاب في البحرين وإرهابيون ويصنعون الإرهاب في اليمن. إرهابهم وإفسادهم في الأرض معلوم ومشهور وواضح، والحكومات العربية وغير العربية، حكومات الإسلامية سواء كانت عربية وغير عربية، إن لم تتفطن لهؤلاء وتحذر من طريقتهم وخبثهم ولؤمهم وشرهم فإنها ستكون ضحية لهذه المؤامرات الرافضية. Di antara yang penting untuk kami sampaikan bahwa kitab-kitab atau buku-buku yang memuat dan mengusung ideologi teroris, radikalis, tidaklah terkhusus atau terbatas pada buku-buku yang dikeluarkan oleh orang-orang Al-Qaeda ataupun ISIS. Karena sungguhnya terorisme dan radikalisme ini lebih luas cakupannya dibandingkan Al-Qaeda ataupun ISIS itu sendiri. Maka segala sesuatu yang memunculkan atau menimbulkan rasa takut di hati-hati kaum muslimin, segala sesuatu yang terkandung padanya upaya untuk keluar dari ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin, segala sesuatu yang mengandung unsur bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan muslim atau kaum muslimin tanpa bukti yang jelas, min ghairi haq, tidak didukung oleh kebenaran, maka semuanya masuk ke dalam al-irhab ini, masuk ke dalam terorisme dan radikalisme. Di antara terorisme atau radikalisme yang muncul sepanjang sejarah adalah al-irhab asy-syi'i, gerakan teroris yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang Syiah Rafidhah, mereka adalah teroris yang paling besar sepanjang sejarah ini. Mereka lakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Mereka membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Runtuhnya Daulah Abbasiyah merupakan bukti bahwa mereka berkhianat terhadap kaum muslimin dan mempersilahkan musuh-musuh Islam, dalam hal ini Mongol, untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah. Orang-orang Syiah Rafidhah senantiasa menimbulkan kekacauan dan ketegangan di negeri-negeri kaum muslimin. Demikianlah sejarah membuktikan. Bahkan mereka berupaya untuk membuat kekacauan di Biladil Haramain, di Mekah dan Madinah, yang keduanya berada di tengah-tengah kerajaan Saudi Arabia. Berbagai upaya teror mereka lakukan pada tahun 1406 Hijriah, 1407 Hijriah, dan mereka terus berupaya tahun demi tahun dalam momentum-momentum haji untuk melakukan gerakan-gerakan teror. Dan ini sejak 30 tahun yang lalu, bahkan lebih. Berapa banyak mereka membunuh para jamaah haji akibat gerakan-gerakan teror yang mereka lakukan itu. Berapa banyak dari orang-orang yang tinggal di Mekah dan Madinah merasa terancam dengan keberadaan mereka, yang setiap kali datang musim-musim haji tersebut mereka lakukan berbagai gerakan terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu, guru kami Al-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menulis sebuah karya tulis yang sangat bagus dengan judul Al-Ilhad Al-Humayni Fi Ardil Haramain. Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa tindak kejahatan yang dilakukan oleh Al-Humayni dan para pengikutnya di negeri Haramain, dan beliau sebutkan berbagai tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh orang-orang Syiah tersebut. Hari-hari ini mereka merubah strategi teror yang mereka merubah strategi terornya. Orang-orang Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Rafidhah, mempunyai strategi baru, yaitu mereka yang merupakan orang-orang teroris mereka membuat, menimbulkan terorisme, berbagai operasi-operasi teror di Irak. Mereka lakukan hal ini juga di Syria. Mereka lakukan pula di Lebanon. Mereka lakukan hal ini di Bahrain. Dan mereka lakukan hal ini di negeri Yaman. Dari sini, para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nampak jelas dan nampak diketahui bahwa orang-orang Syiah, Rafidah, Itsna Asyariyah, mereka terus melakukan gerakan-gerakan terorisme ini. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh pemerintah kaum muslimin, baik itu pemerintah-pemerintah kaum muslimin di negeri Arab ataupun pemerintah-pemerintah kaum muslimin di luar negeri Arab, untuk waspada dan menyadari hal ini. Karena kalau tidak, pemerintah kaum muslimin dan kaum muslimin tidak tanggap dengan ini semua, maka amat mengkhawatirkan akan menjadi korban dari terorisme yang dilakukan oleh kaum teroris Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Rafidah ini. هذه كلمة يعني ألقيناها نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. وأختم كلمتي بشكر الله عز وجل أولا فله الفضل والمنة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة فجزاهم الله خيرا، ثم أشكر أخي أستاذ رويفع على ما بذله من جهد، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنه، وجزاكم الله خيرا جميعا. Apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam kesempatan ini. Kemudian juga kami berterima kasih kepada panitia penyelenggara acara ini, dan juga kami berterima kasih kepada saudara kami Wafi yang telah menerjemahkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima upaya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.